مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita di sore hari ini. Walhamdulillah, kita telah membahas asal yang pertama. Dan insya Allah pada sore hari ini kita akan membahas asal yang kedua, di mana Syekh Hafizahullah menyebutkan poin pada asal yang kedua ini, ittiba'u al-kitabi wa sunnati ala fahmi salafis salih, mengikuti Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para salaf as-salih. Dan beliau insya Allah akan memberikan alasan dan hujah kenapa kita harus memahami Al-Quran dan memahami Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas pemahaman para imatus salaf. Beliau mengatakan, Inna alladhina lam yakhtalif fihi al-muslimuna qadiman wa haditha huwa anna tariqa alladhi irtadahu lana rabbuna huwa tariqa al-kitab wa sunnati fa ilayhi yaridu wa minhu yasturun wa in ikhtalafu fi wujuhin al-istidlalu bihima. Sesungguhnya tidak ada perselisihan di kalangan muslimin yang terdahulu ataukah muslimin di zaman sekarang bahwasanya jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita adalah jalannya Al-Qur'an dan jalannya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ilayhi yaridun wa minhu yasdurun, dan kepadanya lah kita kembali dan darinya pula ya sesuatu itu ya berlabuh. Wa in ikhtalafu fi wujuhil istidlal bihim. Ya, walaupun di sana terjadi perselisihan di kalangan para ulama di dalam pengambilan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, apa yang dikenal dengan khilaful faham, dengan satu nas, dengan satu dalil yang sama, ada sebagian ulama mereka memandang dengan pendapat A, ada sebagian ulama yang mereka memandang dengan pandangan yang B. Ini sesuatu yang pernah atau telah terjadi di zamannya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir masih hidup di tengah-tengah mereka. Dan ini tidaklah mengurangi akan keabsahan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai dalil, sebagai pegangan, ya, dan fondasi di dalam kita beragama. Dalik لأن الله ضمن الاستقامة لمتبع الكتاب فقال اللسان مؤمن الجن. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah menjamin keistiqomahan kepada orang-orang yang mereka mengikuti Al-Kitab. Dan itu Allah sebutkan melalui lisan ya mukminin dari kalangan jin. Ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim. Wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengar Al-Kitab unzila min ba'di Musa, yang diturunkan setelah Musa, musaddiqan, yang kitab tersebut membenarkan apa yang ada ya sebelumnya. Yahdi ila al-haqqi, ya, yahdi ila al-haqqi, yang Al-Kitab tersebut ya memberikan petunjuk kepada kebenaran, dan kitab tersebut juga memberikan petunjuk kepada thariqil mustaqim, kepada jalan yang lurus. Qama dhaminaha limutabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi qala Allah rabbuhu wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan selain juga Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kepada orang yang berpegang di atas Al-Qur'an, juga Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kepada orang yang mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pasti berada di atas petunjuk. Sebagaimana Allah katakan di dalam ayatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar bisa memberikan petunjuk kepada mereka kepada jalan yang lurus. Lakin alladhi ja'al al-firaq islamiyah tanharifu anis sirat huwa ighfaluha ruknan thalithan. Ja'a tanwih bihi fil wahyain jami'an. Ala huwa fahmus salafis salih lil kitabi wa sunnati. Kemudian kata Syekh Hafizahullah, tetapi yang kemudian menjadi perpecahan di kalangan muslimin, di kalangan umat Islam, yang kemudian mereka menyimpang daripada jalan yang lurus, ya, dikarenakan ighfaluha, dikarenakan terluputnya mereka atau terlalainya mereka di rukun yang ketiga, ya, karena seluruh muslimin dari kelompok manapun, mereka semuanya menjadikan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam pegangan kehidupan mereka. Bahkan kelompok yang paling kufur sekalipun Syiah Rafidhah juga masih membawakan ayat-ayat Al-Quran. Bahkan orang-orang yang mereka melegalkan kesyirikan juga menjadikan ayat Al-Quran sebagai fondasi, menjadikan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pegangan. Nah, kenapa kemudian mereka tidak bisa bersatu? Kenapa mereka tidak bisa ya berjalan di atas akidah yang sama? Ya karena mereka meninggalkan poin yang ketiga ini. Dan ini sebagaimana disebutkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yuhdithu nafsahu. Umar bertanya kepada dirinya, "Kaifa tafif hadhil ummah?" Nabi wa wahid, wa kitab wa wahid, wa qiblatuha wahidah. Bagaimana umat ini bisa berselisih? Nabi mereka satu. Ya, kiblat mereka satu. Kitab mereka satu. Dan yang mereka sembah juga satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, "Nam, unzila alaina al-Qur'an." Diturunkan kepada kita Al-Quran, wa qara'nahu, dan kita membacanya. Naam, wa nadri mimma nuzil, dan kita mengetahui untuk apa ayat ini diturunkan, apa makna ayat ini, apa maksud daripada ayat ini. Iya, mereka faham begini cara mempraktekannya, begini cara memahaminya, begini cara meyakininya, begini cara mengamalkannya. Thumma ja'a ba'dahum qaumun yaqra'un al-Qur'an, kemudian datang kepada mereka suatu kaum yang mereka juga membaca Al-Qur'an sebagaimana kita membaca Al-Qur'an. Walakin la yadri mimma nuzil, tetapi mereka enggak tahu untuk apa ayat itu diturunkan, sehingga mulailah mereka menggunakan akal-akal mereka, mulailah mereka menggunakan logika-logika mereka. Dan ketika masing-masing di antara mereka menggunakan akal dan logika mereka, disitulah kemudian terjadi perselisihan. Dan ketika terjadi perselisihan, disitulah mereka saling bermusuhan. Dan ketika mereka saling bermusuhan, disitulah mereka berperang. Di akhir ini, jelas sekali dan terang apa yang dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu dan dibenarkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya ada orang-orang yang mereka membaca Al-Qur'an, ya, sama hukum tajwidnya, sama ya, qiraahnya, akan tetapi mereka tidak tahu maksud diturunkan ayat tersebut sebagaimana yang difahami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam. Baik. Ala wa huwa fahmus salafus salih lil kitab wa sunnah. Ya, dan rukun yang ketiga tersebut, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, yang dilupakan oleh kebanyakan muslimin, ya, sebenarnya ja'a tanwih bihi fil wahyin jami'ah. Ya, kedua perkara, ya, tentang perkara ini sebenarnya sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Sudah disyaratkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu merupakan pemahaman salafus saleh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena lazim seseorang yang mereka mengikuti Al-Quran, lazim seseorang mengikuti Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka wajib bagi mereka untuk mengikuti jalannya para salaf terdahulu. Di antara dalil yang isyaratkan di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Fa'in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Wa in tawallaw fa innahum fi shiqaq. Kalau seandainya mereka beriman sebagaimana imannya kalian, itu kalian para sahabat, maka niscaya mereka akan mendapatkan petunjuk. Tetapi kalau seandainya mereka berpaling dari iman seperti imannya kalian, maka tentunya mereka akan berada dalam kehancuran. Ini di antara dalil yang menunjukkan sebab seseorang mendapatkan hidayah ketika mengikuti jalannya para sahabat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, "Wa may yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang seseorang durhaka kepada rasul dan kemudian dia mengikuti selain daripada jalannya kaum mukminin, maka kami akan palingkan mereka kemana mereka berpaling, dan kami akan masukkan mereka ke dalam neraka jahanam, yang neraka jahanam itu merupakan sejelek-jelek tempat kembali. Perhatikan, dalam ayat yang saya sebutkan dijadikan dalil oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, selain daripada jalannya kaum mukminin dan selain dari jalannya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa dampak seseorang ketika dia mengikuti selain daripada jalannya sahabat Rasulullah? Nuwallihi ma tawalla. Kami palingkan mereka kemana mereka berpaling. Wa nuslihi jahannam. Dan kami masukkan mereka ke dalam jahannam. Dan jahannam itu merupakan sejelek-jelek tempat kembali. Iya. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Khairun qurun qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum." Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian setelahnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji, ya, bukanlah berisi hanya sekedar pujian kosong. Sebagaimana pujian yang Allah Subhanahu wa taala puji para sahabat di dalam Al-Qur'an. "As-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan orang-orang ansar dan yang mengikuti mereka dengan cara yang baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka telah ridha kepada Allah. Seseorang yang dikatakan iman kepada Allah dan ridha dengan ketetapan Allah, yaitu ketika dia ya berjalan di atas jalannya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ya Allah telah ridha kepada mereka. Nah, siapa yang seseorang ridha dengan keputusan Allah dalam syariatnya, maka dia mengikuti daripada jalannya para sahabat Rasulullah. Sebagaimana pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sebaik-baik generasi adalah generasiku." Di dalamnya ada pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya, sebaik-baik pemahaman agama yang hendaknya kalian menjadikan sandaran, yang kalian jadikan barometer adalah jalannya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jadi sebagaimana yang difahami oleh Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu ardhahu, ketika beliau berkata, "Man istanna falyastanna biman qatmat fa innal haya la tu'man alaihi alfitnah ala wa hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ikhtarahum Allah bi suhbati nabihi wa iqamati dinihi wa hum a'maqa ilman wa marraha quluban wa aqallu takallufan fa'rafu lahum qadrahum ittabi'u min atharihim fa innahum ala siratin mustaqim." Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, "Barang siapa yang seseorang ingin menjadikan jalan hidup dalam agama ini, maka hendaknya dia mengambil jalan orang-orang yang telah wafat, karena orang yang hidup tidak aman dari mereka fitnah. Mereka adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah telah memilih mereka menegakkan kalimat Allah, membela agama Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka adalah orang yang paling dalam ilmunya, yang paling baik hatinya, dan paling sedikit membebani diri dalam agama. Ketahuilah oleh kalian kedudukan mereka. Ikutilah jalan mereka. Sesungguhnya mereka berada di atas jalan yang lurus. Dan tidaklah terjadi kesesatan di muka bumi ini dari orang-orang yang telah sesat. Apakah itu berada di zamannya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau orang-orang yang sesat yang datang setelahnya, yang sebenarnya kembali kepada kelompok awal pemikiran yang terjadi di zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Ajuri dalam kitab Syariah, iya, ada orang-orang yang mereka berzikir berjamaah di masjid, sabi'u mi'a subhanallah, subhanallah kabiru mi'a, Allahu akbar, Allahu akbar. Iya, mereka memahami ayat, berzikirlah kepada Allah, adzakirun Allah katsiran wa adzakirat, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Orang laki-laki yang berzikir dengan banyak dan wanita-wanita yang berzikir dengan banyak, mereka diberikan pengampunan yang besar dan pahala yang besar pula. Sehingga mereka dengan pemahaman mereka dengan ayat tersebut, berzikir dengan cara dan metode mereka sendiri-sendiri. Kemudian ditegur oleh Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Kemudian mereka mengingkari apa yang ditegur oleh Abdullah ibn Mas'ud. Sampai-sampai mereka mengatakan tidaklah kami menginginkan kecuali ini kebaikan. Dan ternyata rawi yang meriwayatkan riwayat ini mengkhabarkan orang-orang yang mereka dulunya berzikir yang diingkari oleh Abdullah ibn Mas'ud, mereka berada di barisan yang paling terdepan dalam memerangi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga orang-orang yang mereka keluar dari pemerintahan Ali bin Abi Thalib, menganggap Ali itu kafir, menganggap Ali tidak berhukum dengan hukum Allah. Ya, dalam keadaan mereka membaca Al-Quran, dalam keadaan mereka mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan perkara yang paling kecil dari sunnah Rasulullah mereka amalkan. Mereka tidur siang, mereka berpuasa, mereka sholat malam. Ini hal yang kecil kan, tidur siang, kailulah. Iya, sangat dijaga sunnah-sunnah yang seperti ini. Dan ini semua hal yang baik, hal yang positif, kita tidak mengingkarinya. Sunnah Rasulullah hal yang mulia. Tapi yang ingin kita sampaikan, mereka berpegang di atas Al-Quran, berpegang di atas sunnah. Akan tetapi, ketika Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menasihati mereka dan menghujahi mereka, nam, kata Abdullah ibn Abbas, jitu min qibali ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, walam aro ahada minkum fikum. Aku tidak melihat, aku datang dari sisi sahabat Rasulullah, dan aku tidak melihat ada seorang pun sahabat Rasulullah bersama kalian. Tidak ada sahabat Nabi memahami seperti pemahaman kalian. Tidak ada sahabat Rasulullah SAW memiliki keyakinan seperti yang kalian yakini daripada ayat-ayat tersebut. Ya, akhirnya ada di antara mereka bertobat dan ada di antara mereka kemudian tetap dengan keyakinannya diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Sesat mereka. Kenapa kesesatannya? Mereka tidak memahami Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para salaf. Begitu juga yang terakhir, Imam Ahmad rahimahullah. Ketika menghujahi Ibnu Abi Duat yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, dengan apa Imam Ahmad menghujahi mereka? Imam Ahmad menghujahi mereka, apakah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali pernah menyeru seperti yang kamu seru? Kalau seandainya mereka tidak pernah menyeru seperti apa yang kamu seru, seharusnya bagi kamu diam sebagaimana diamnya mereka? Atau engkau menganggap diri kamu lebih pintar, lebih cerdas dibandingkan mereka? Maka ini sesuatu yang mustahil. Ini akan disyaratkan nanti oleh Syekh sepertinya dalam kitab beliau ini. Kemudian, ayuhal hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, bisa difaham ya. Di sisi mana kita harus berpegang di atas manhajnya salaf. Baik. Dan Syekh memberikan faidah yang sangat penting di sini. Ya, pendalilan. Wa qad ishtamalat suratul Fatiha ala hadhil arkanu thalatha fi akmali bayani. Dan dalam surat Al-Fatihah, Allah subhanahu wa ta'ala telah menerangkan dan menjelaskan rukun yang ketiga ini dengan penjelasan yang sangat gamblang dan jelas. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Ishtamal ala ruknai alkitab wa sunnah. Ini mencakup dalamnya dua rukun. Ya, apa rukun as-sirat al-mustaqim? Adalah Alkitab dan Sunnah. Sebagaimana telah lewat. Innaka la tahdi ila sirati mustaqim. Ini mewakili dari Sunnah. Adapun Alkitab, ayat yang kita baca sebelumnya, Suratul Jin, yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itulah pembenar, ya, kepada apa yang datang sebelumnya, dan dia adalah memberikan ya jalan kepada jalan yang lurus. Baik. Kemudian kata Syekh, wa qawlu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Apa itu jalan yang lurus? Jalan orang-orang yang telah kau berikan nikmat kepada mereka. Siapa orang-orang yang berikan nikmat oleh Allah kepada mereka? Istamala 'ala fami salafi li hadza sirat. Mencakup di dalamnya pemahaman para salaf di dalam jalan ini. Ma'anu la yashuku ahadun fi anna man iltazama bil kitab wa sunnah faqahtada ila siratil mustaqim. Ya, bersama dengan itu tidak ada keraguan bagi seorang pun. Siapa yang mereka berpegang di atas Al-Quran, berpegang di atas sunnah, maka dia akan diberikan jalan kepada jalan yang lurus. Illa anahu lama kana fahmun nas lil kitabi wa sunnati. Nah, kecuali ketika seseorang pemahaman manusia di dalam Alkitab dan Sunnah, ya, terus Quran. Nah, as-sahih wa minhu as-saqim iqtada amru ruknan thalithan rif'al khilaf. Ya, jadi ketika pemahaman manusia dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, akan ada nanti pemahaman yang benar, ada akan ada pemahaman yang salah. Yang satu memahami demikian, yang satu memahami demikian. Ya, nah, untuk bisa mengumpulkan kita di atas satu pemahaman dan untuk mengangkat daripada perselisihan manusia ketika dia memahami ayat Al-Quran dengan pemikiran-pemikiran mereka, maka amru ruknan thalithan. Ya, dengan kita kembali menerapkan rukun yang ketiga, yaitu fahmu salafus saleh, dengannya terjadi perselisihan khilaf. Dan para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita ketahui, janganlah kita menjadi jembatan bagi orang-orang liberal untuk merusak akidah muslimin. Ya. Dan kita harus mengunci pemahaman Al-Quran dan Sunnah dengan satu pemahaman yang hak, dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman salaf. Kita ketahui orang-orang liberal memiliki pondasi di dalam mereka memahami agama. Setiap orang berhak untuk mendatangkan ayat Al-Quran, berhak untuk mendatangkan hadis Rasulullah, yang kemudian setiap orang bebas untuk kalau dia memiliki pemahaman demikian, udah, dia benar. Kalau kamu memiliki pemahaman seperti ini, kamu juga benar. Kalau dia memiliki pemahaman seperti ini, dia juga benar. Jangan disalahkan. Apa bahasa lainnya? Saya lupa bahasanya. Hah? Interpretasi. Ya, betul bahasanya. Iya, betul. Baik. Ya, sesuai dengan interpretasi masing-masing. Jadi ketika seseorang mengatakan bahwasanya jilbab itu tidak wajib, dia memahami jilbab itu tidak wajib dengan ayat ini. Itu sesuai dengan interpretasinya dia, kita nggak boleh menyalahkan. Nah, yang lain mengatakan bahwasanya zina itu dilegalkan di dalam Al-Quran. Dan itu sesuai dengan interpretasinya dia, kita nggak boleh saling menyalahkan. Karena akal ini merupakan sesuatu yang terdepan dalam memahami Al-Quran dan memahami Sunnah. Faham? Akan terbuka pintu-pintu kesesatan. Akan terbuka pintu-pintu penyimpangan dan kriminalitas terhadap ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk menutup pintu-pintu kejelekan ini, para hadirin dan hadirat, kita kunci, kita jadikan SOP, kita jadikan barometer kebenaran. Interpretasinya Anda, interpretasinya saya, interpretasinya fulan, interpretasinya si Alan, itu semuanya salah dan keliru, kecuali apabila interpretasinya itu sesuai dengan apa yang dipahami oleh para salafun salih. Ridwanullahu alaihim ajma'in, wa man ja'a ba'dahum min tabi'in wa tabi'ut tabi'in. Bisa difahami? Ala wa huwa taqidu fahmil al-akhlaq bi fahmil aslaf, yaitu dia mengikatkan pemahaman orang-orang yang datang belakangan dengan pemahaman yang ulama-ulama yang sebelumnya, yaitu ulama-ulama para a'immatus salaf. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, perhatikan baik-baik. Apa kata Ibnu Qayyim ketika beliau mengomentari ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa ta'ammal sirran badi'an ya fi dzikri sababi wal jazaa' li tawa'if ats-tsalatsah bi awjaz lafdhu wa ahsaruhu fa innal in'am 'alaihim yadhman in'amu bil hidayah allati wal 'ilmun nafi' wal 'amalus shalih. Perhatikan sirran, di sini ada sesuatu rahasia yang sangat mulia, yang sangat agung. Fi dzikri sebab, di dalam penyebutan sebab al-jaza, penyebutan sebab dan jaza dan pahala balasan, li tawaif salata, kepada kelompok yang tiga. Siapa kelompok yang tiga? An-nabiyyin was-siddiqin was-salihin. Baik, ini tiga kelompok ini. Litawaif al-salata, an-nabiyyin, as-siddiqin, as-salihin. Baik, siapa itu nabi? Jelas nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang lain. Allah rasim Rasulullah. As-siddiqin, siapa itu siddiqin? Di antaranya adalah min akbar siddiq, Abu Bakar siddiq. Wa rasul salihin, siapa itu? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, seperti disebutkan ketika Rasulullah berada di sebuah tempat, ya, sesungguhnya di sini ada Nabi, As-Siddiq, wa disebut Salih. Dan kalau saya tidak salah ingat, disebutkan adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini disebutkan dengan aujazul lafad wa ahsaruhu. Dengan lafad yang sangat sederhana, tetapi memiliki makna yang sangat luas. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tiga jenis manusia ini? Ya, dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Nikmat apa yang Allah berikan kepada mereka? Nikmat siratul mustaqim. Ihdinas siratul mustaqim, siratul ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Jalan, bertunjukilah kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Kau berikan nikmat kepada mereka. Itu nikmat hidayah. Ya, dan kemudian ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, dan bukan jalan orang-orang yang Kau murkai dan bukan jalan-jalan orang yang Kau engkau apa? Laknati. Jadi orang yang mendapatkan hidayah adalah orang yang mereka mendapatkan nikmat yang besar berjalan di atas jalan tiga tawaif tersebut. Dan dari konsekuensi hidayah yang dia dapatkan, terselamatkannya dia dari kesesatan. Bisa difahami? Fa innal in'ama 'alaihim. Ya, sesungguhnya nikmat yang Allah berikan kepada mereka, yatadammanu in'amuhu bil hidayah, yang mencakup di dalamnya kenikmatan di dalam mendapatkan hidayah. Allati yal 'ilmun nafi' wal 'amalus shalih. Yang dia hakikatnya adalah ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh. Baik. Bisa difahami di sini? Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah. Nah. Kemudian, waqala. Ini masih ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata beliau rahimahullah, fa kullu man kana araf lil haq wa atba'a lahu wa kana aula bisirat al mustaqim. Wala raiba anna ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waradallahu waridallahu anhum hum awla bihadhi sifa min ar-rawafid. Walihada fasar salaf as-sirat al-mustaqim wa ahluhu bi Abi Bakar wa Umar wa ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan fa kullun, ya, Setiap mengkana a'raf bil haq. Siapa sah setiap orang yang mereka paling mengerti tentang kebenaran. Wa atba' lahu, dan paling mengerti, mengikuti kebenaran itu juga. Aula bis sirat al mustaqim. Maka mereka lebih pantas untuk dilakopi sebagai orang-orang berada di atas jalan yang lurus. Wala rayb. Sehingga tidak ada keraguan. Anna ashaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah telah ridha kepada mereka, mereka adalah orang yang lebih pantas untuk disifati dengan sifat ini dibandingkan dengan orang-orang rafidah. Dengan sifat apa? A'rafu lil haq wa atba' lil haq. Baik. Walihada fasara salafu. Oleh karena itu para salaf mereka menafsirkan as-sirat al-mustaqim wa ahluhu adalah siapa? Abu Bakar, Umar, dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, dan di antara salaf yang telah menafsirkan itu adalah sahabatnya Rasulullah adalah ucapan Abdullah bin Mas'ud yang telah kita sebutkan tadi, fa'rifu lahum qadrahum ittabi'u min atharihim fa innahum ala siratil mustaqim. Jelas ya? Wa fi hadha tansisu minhu rahimahullah ala anna afdal ma'an amallahu alaihi bil ilm wal amal ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam li'annahum shahidu atanzila wa shahadu man hadir rasul min hadir rasul al karim ma fahimu bihi at-ta'wil as-salim kama qala ibnu mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu man kana minkum mustanna falyastanna biman qad mat fa innal haya la tuman alaihi alfitnah wa fi hadha tansisu minhu rahimahullah. Dan dari apa yang telah dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ini merupakan tansis, ini adalah sebuah nas dan faedah buat kita bahwasanya anna afdal, sesuatu yang paling mulia yang Allah Subhanahu wa taala muliakan hamba-hambanya dengan ilmu dan amalan saleh, karena itulah yang Allah berikan kepada para nabi, itulah yang Allah berikan kepada siddiqin, dan itulah orang-orang yang Allah berikan kepada as-salihin. Oleh karena itu para hadirin dan hadirat wahai ikhwan rahimani wa rahimakumullah, sering saya menyampaikan dan ini nasihat untuk diri saya sendiri dan juga kepada kalian semuanya wahai para penuntut ilmu. Tidak ada nikmat yang lebih besar yang Allah berikan kepada seorang hamba lebih daripada ilmu. Walaupun mungkin dari sisi dunia kita bukanlah siapa-siapa. Dari kehidupan sosial kita merupakan orang-orang yang mungkin tidak memiliki strata kehidupan sosial yang tinggi. Namun ketika Allah memberikan hidayah di atas ilmu, diberikan hidayah untuk mengenal manhaj salaf, ini merupakan nikmat yang besar. Nikmat inilah yang telah Allah berikan kepada para nabi, Allah berikan kepada siddiqin dan para salihin. Adapun harta, kedudukan dan lain sebagainya, Allah berikan kepada semua manusia. Fir'un yang paling kufur pun Allah berikan kepadanya kekuatan, Allah memberikan kepadanya kekuasaan, Allah memberikan kepadanya harta. Begitu juga Qarun yang kufur kepada Allah, Allah berikan juga kepada mereka harta. Tetapi Allah tidak memberikan kepada mereka hidayah. Allah tidak memberikan kepada mereka ilmu yang bermanfaat. Allah tidak memberikan kepada mereka amalan saleh. Ini menunjukkan merupakan sesuatu yang sangat berharga. Oleh karena itu, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai ketika kita merasakan sesuatu kekufuran, ada masalah dalam kehidupan kita, bisnis kita, apapun itu namanya, jangan pernah menjadikan hidayah ini menjadi korban. Jangan pernah menjadikan hidayah ini sebagai kambing kita. Apa maksudnya? Seseorang ketika dia punya masalah dalam kehidupannya, mulai dia cukur jenggotnya, mulai dia bermalas-malasan dengan ikut kajian, mulai dia malas na'udzubillah terkadang untuk sholat, ya, mulai dia berbuat dosa dan berbuat maksiat. Apa salahnya? Apa salahnya ilmu? Apa salahnya hidayah? Apa salahnya jenggot yang itu merupakan sunnahnya Rasulullah? Apa hidayahnya sholat yang itu merupakan ibadah yang paling mulia? Dan ini menunjukkan kepada kita selama ini, hijrahnya kita, istiqomahnya kita, kita khawatirkan tidak ada kejujuran. Tidak ada keikhlasan. Sehingga sedikit diuji oleh Allah, sedikit dicoba oleh Allah. Hasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Apakah manusia menyangka dia mengucapkan kalimat keimanan begitu saja? Dan keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mengujinya, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian. Dan siapa di antara kalian orang yang paling jujur dengan keimanannya, dan siapa pula di antara mereka yang bohong dengan keimanannya? Kapan itu? Ketahuan dia jujur dengan keimanannya dan bohong dengan keimanannya ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dicoba oleh Allah. Makanya kita mendapatkan orang-orang yang jujur dalam agamanya, orang-orang yang fiqh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Rasim adalah para nabi dan para rasul ketika diuji oleh Allah. Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari tempat yang paling nikmat di dalam surga, ya, ke negeri yang penuh dengan ujian dan cobaan. Allah lepaskan pakaian Nabi Adam dan Hawa. Keduanya harus mencari dedaunan untuk menutupi auratnya. Di tengah beliau mendapatkan ujian dan cobaan, justru dijadikan sebagai jalan untuk introspeksi diri. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami, kami telah menzalimi diri-diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau Engkau tidak mengampuni dosa kami dan tidak merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang sangat merugi. Semakin seseorang itu jujur keimanannya kepada Allah, semakin besar ujiannya, dia semakin dekat dengan Allah. Dia semakin merasa dirinya banyak dosa, banyak masalah yang harus segera dia beristighfar dan bertobat kepada. Begitu juga Nabi Yunus alaihissalam ketika ditelan di dalam lautan, di dalam ikan, di dalam selang, dalam perut ikan yang sangat gelap. Ini ujian cobaan yang Allah berikan. Ya, tidak mendapatkan apa yang sebelumnya beliau dapatkan. Apa yang beliau katakan, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ilah yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Maha suci dirimu ya Allah, dan aku termasuk dari orang-orang yang zalim. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri dan hati kita. Ayolah, ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ya, agar supaya kita bisa selamat melewati kehidupan dunia yang sesaat ini. Baik, kita lanjutkan. Baik, di sini sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, kita baca. Dan nikmat yang paling besar, masih di atas ya. Nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan adalah ilmu dan amal. Mereka adalah sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum syahidu tanzila, karena mereka menyaksikan diturunnya Al-Qur'an. Wa syahidu man min hadir Rasul Karim, dan juga mereka melihat bagaimana petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fahimu bihi at-ta'wil as-salim, dan juga mereka memahami dari pemahaman penafsiran yang lurus, yang benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud yang kita nukilkan tadi, dinukilkan disebutkan di sini oleh Syekh, "Man kana minkum mustanna falyastanna biman qatma." Barang siapa di antara kalian mengambil jalan hidup dalam agama, maka hendaknya dia mengambil jalan hidup orang-orang yang telah meninggal. "Fa innal hayya la tuman 'alaihi fitnah." Karena orang yang hidup tidak aman dari mereka fitnah. Mereka adalah sahabatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Kanu afdal hadhil ummah." Mereka adalah manusia yang paling mulia di antara umat ini. Wa abarruha quluban, mereka orang yang paling baik hatinya. Wa amqaha ilman, orang yang paling dalam ilmunya. Wa aqalluha takallufan, dan orang yang paling sedikit takallufnya. Qaumun ikhtarahumullah li sohbati nabihi wa iqamati dinihi, kaum yang Allah telah memilih mereka bersahabat dengan nabi dan menegakkan agamanya Allah. Fa'arfu lahum fadlahum, dan ketahuilah oleh kalian kemuliaan mereka. Ittabi'u min atharihim, dan ikutilah dari jalannya mereka. Wa tamassaku bima istata'tum min akhlaqihim wa dinihim, dan peganglah semampu kalian dari akhlak mereka dan agama mereka. Fa innahum kanu 'alal hadil mustaqim, karena mereka berada di atas petunjuk yang lurus. Bisa difaham ya? Kemudian para hadirin dan hadirat, wa qala aidan, siapa yang mengatakan ini? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Inna allaha, perhatikan, nadhara fi qulubil ibadi, fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairal qulubi al-ibad, فاصطفاه لنفسه فبعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير القلوب، قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسنا، ومن رأى سيئا فهو عند الله السيئ. Perhatikan. Inna Allah nazara fi qulubil ibad. Allah melihat dari hati-hati hamba-hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Baik, dan perhatikan di sini. Ini adalah ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dalam kaidah ilmu hadis ini, hadithul mauquf hukmul marfu. Hadis mauquf ma udifa ila sahabat ashabi ila sahabati Rasulillah. Hadis mauquf adalah hadis yang dinisbatkan kepada sahabat Rasulullah. Namun ketika sahabat Rasulullah berbicara tentang perkara gaib atau berbicara hal-hal yang di situ tidak ada perkara ijtihad di dalamnya, maka itu hukumnya adalah marfu. Walaupun mereka tidak menisbatkan itu kepada Rasulullah, tetapi itu hakikatnya adalah ucapan Nabi. Karena apa yang disampaikan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud adalah perkara gaib. Dari mana Ibnu Mas'ud mengetahui ini dan ini? Tidak lain kecuali melalui jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haditsul mauquf hukmuhu marfu. Baik. Inna Allah nazara fi qulubil ibad. Allah Subhanahu wa taala melihat dari hati hamba-hambanya dan mendapatkan hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik hati hamba-hambanya. Fastafahu li nafsihi. Kemudian Allah memilih untuk dirinya. Maksudnya apa? Menjadi utusannya. Fabatathahu bi risalatihi. Kemudian Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membawa risalah darinya. Kemudian Allah melihat dari hati-hati hambanya setelah melihat hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan hati-hati para sahabatnya Rasulullah adalah sebaik-baik hati-hatinya hamba. Oleh karena itu ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kalau hati kita sebaik dari hati sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hati kita sesuci dari hati mereka, maka kita akan hidup di zaman itu. Kita akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan membela agama Allah di tengah-tengah orang-orang memerangi agama Allah pada waktu itu. Tapi memang kita tidak lulus sensor. Hati kita tidak sebaik hati mereka. Hati kita tidak sesuci hati mereka. Dan kalau hati-hati orang-orang seperti kita hidup di zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kita mungkin tidak akan menjadi pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujian yang berat. Ujian yang sangat berat. Ya, mereka mendapatkan intimidasi, mereka dibunuh untuk mempertahankan agama. Ya, mereka harus berhijrah keluar dari kota Mekah, meninggalkan harta, meninggalkan keluarga, meninggalkan kebun, meninggalkan rumah ke sebuah tempat, ke sebuah negeri yang tidak jelas apa kerjaannya, di mana mereka mau tinggal, apa penghasilannya. Ya terlebih kota Madinah, kota yang sangat panas ketika musim panas dan dingin ketika musim dingin, dan permasalahannya air. Penduduk Mekah mereka minum dari air Zamzam. Nah, setelah para sahabat datang ke kota Madinah, di antara beban hidup mereka adalah air. Kemudian ada sebuah sumur yang waktu itu airnya sama seperti air Zamzam. Ini ujian. Mereka tinggalkan semuanya. Ya, nah coba kita timbang diri kita hari ini. Sebesar apa siap kita untuk berkorban di atas agama Allah? Ya, sebesar apa kita siap berkorban diri kita untuk menegakkan kalimat Allah? Ya, jangankan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri saja. Terkadang kita enggak siap ya untuk menjalankan agama yang telah kita yakini kebenaran ketika ada perkara-perkara dunia kita yang rugi. Ya padahal kalau rugi pun ruginya sedikit. Ya kalau ruginya pun ruginya secuil. Ini para sahabat enggak ada yang mereka bawa. Mereka cuma membawa badan mereka. Tapi mereka siap, kejujuran mereka terbukti pada hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Inilah yang saya sebutkan, kita jangan terlalu pede. Ya kalau saya hidup di zaman Nabi, ya kalaupun enggak jadi kayak Abu Bakar Siddiq, ya jadilah sahabat-sahabat yang ya enggak semulia Abu Bakar Siddiq lah, tapi tetap beriman kepada Rasul, belum tentu. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian para hadirin dimuliakan oleh Allah rahimani wa rahimakumullah. Faja'alahum wuzara nabihi. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sahabat tersebut sebagai wuzara. Ya, wakil-wakil dari nabinya, menteri-menteri dari nabinya. Yuqatiluna ala dinihi. Ya, mereka berperang di atas agamanya Rasulullah. Dan apa yang dilihat oleh muslimin baik, maka itu adalah baik. Dan siapa yang dilihat oleh muslimin itu jelek, maka itu adalah jelek. Perhatikan para hadirin dan hadirat. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Famara muslimun hasana." Itu muslimin-muslimin yang mana? Muslimin-muslimin yang mana? Hah? Muslimin yang disebutkan di dalam hadis ini, yaitu orang-orang yang hatinya itu baik. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi salatu wassalam. Ya, jadi bukan apa yang dilihat oleh muslimin kebanyakan hari ini baik, maka itu baik. Apa yang dilihat oleh muslimin hari ini tidak baik, ya maka tidak baik. Ya, dan ini pantas tentu kita gunakan ayat wa in tuti aktsar man fil ardi yudillukan sabilillah. Kalau engkau mentaati kebanyakan manusia di muka bumi ini, maka engkau akan mereka akan menyesat kamu dari jalan Allah. Karena kebanyakan manusia pada hari ini adalah orang-orang yang mereka ya jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita berbicara ilmu dan misalnya kewajiban sholat 5 waktu saja, berapa persen di antara muslimin yang menegakkan sholat? Bisa difahami di sini? Idzan, perhatikan kata Syekh. Fal muslimun al maqsudun li ibni Mas'ud humus sahabatu radhiyallahu anhu. Qala Imam Ahmad rahimahullah, usulu sunnah indana tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan muslimin yang dimaksudkan oleh Abdullah bin Mas'ud di sini adalah sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, pondasi sunnah di sisi kami, kondisi agama di sisi kami, kondisi akidah di sisi kami adalah berpegang teguh dengan apa yang datang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal iqtida'u bihim, dan mengikuti dari jalannya mereka. Wa man nahadda bi ridha'illah min ba'dihim fali iqtida'ihi bi hadihim. Qala Allah taala was-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal ansar wal ladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Ya, wa man hadiya bi ridha'illah min ba'dihim. Nam, fal-iqtida'i bihi bihadihim. Nah, barang siapa yang seseorang menginginkan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala setelah ridhonya Allah kepada para sahabat, maka caranya ikutilah petunjuknya mereka. Kalau engkau mengikuti petunjuknya mereka, engkau akan mendapatkan hidayah seperti hidayahnya mereka. Engkau akan mendapatkan ridho sebagaimana ridhonya mereka. Allah sebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, was-sabiquna al-awwalun, dan orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan orang-orang ansar yang mengikuti mereka dengan cara yang baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka telah ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, wa qad jaa tahdid. Ya. Zamanus tahdidi zamani salafil ladzina la tajuzu mukhalafatuhum bi ihdathi fahmi lam yafhamuhu fi hadits ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Kata beliau rahimahullah, faqad jaa tahdid, dan telah datang pembatas yang disebut sebagai zaman salaf adalah orang-orang yang kita tidak boleh menyelisih mereka dengan pemahaman yang baru, yang pemahaman tersebut tidak pernah mereka kenal. Ya, tidak boleh kita mendatangkan pemikiran yang itu tidak pernah datang dari mereka. Tidak boleh kita menjadikan sebuah ayat Al-Quran sebuah pegangan di dalam sebuah permasalahan yang itu tidak pernah difahami oleh mereka. Jadi para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ketika seseorang mengamalkan sebuah keyakinan atau sebuah ibadah. Baik, dia mengamalkan sebuah keyakinan. Dia mengamalkan sebuah perbuatan yang dinisbatkan kepada agama. Maka ketika dia menisbatkan sesuatu kepada agama Allah. Ya, maka itu pasti akan ada sandarannya. Karena segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhkan mereka dari hal-hal yang akan bisa memberikan mudarat kepada mereka, semuanya telah Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Semuanya telah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Tibyanan li kulli syai'in wa huda wa rahmatan wa bushra lil muslimin. Ayat-ayat semisal ayat ini. Taraktukum ala baydha' lailaha wa ka'annaha. Dan yang semisal ya dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Nah, itu semuanya telah terbukukan dari buku-buku para ulama. Tinggal kita tanya, apa yang kau amalkan hari ini, apa yang kau yakini hari ini, ya, di mana kita bisa mendapatkan sandarannya, di mana kita bisa mendapatkan pegangannya. Kita ketahui ada kitab induk dalam Islam, ada kitab tafsir. Ada kutubul ummahat sittah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i. Ditambah dengan Musnad Imam Ahmad, ditambah dengan Muwatta Imam Malik. Kalau seandainya itu merupakan perkara agama, maka pasti kita akan dapatkan itu dari kutubul ummahat. Asalnya dalam kitab ummahat yang kemudian dirinci oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka dalam pembahasan-pembahasan. Ini satu. Nah, kalau seandainya itu tidak didapatkan dari referensi yang kita sebutkan tadi, maka Anda telah mendatangkan pemikiran Anda sendiri. Nah, ketika Anda telah mendatangkan pemikiran Anda sendiri, maka seakan-akan Anda telah menuduh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sempurna mendatangkan syariat sehingga butuh tambahan. Dan konsekuensi kedua, Anda menganggap bahwasanya diri Anda lebih cerdas, lebih pintar dibandingkan Rasul dan para sahabatnya. Karena ada perkara agama yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Tidak diketahui oleh Rasul, tapi Anda mengetahuinya. Sebagaimana hujahnya Imam Ahmad rahimahullah. Yang ini sebagaimana disebut oleh Syekh. La tajus mukhalafatun bi'idati fahmin lam yafhamuhu. Tidaklah seseorang mereka menyelisihi pemikiran atau fahamannya mereka dengan pemahaman-pemahaman yang baru yang tidak pernah mereka faham. Karena dalam hadis Ibnu Mas'ud Rasulullah mengatakan khairun nas qarni tsumma alladziina yalunhum tsumma alladziina yalunhum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku kemudian setelahnya dan kemudian setelahnya. Tsumma yaji'u qaumun tasbuqu syahadatu adim yaminahu. Baik, terus. Baik. Wa yaminuhu syahadatahu. Muttafaqun alaih. Taib Allah wa'alam isab, kalimat yang terakhir ini sepertinya kita harus membaca penjelasan dari para ulama. Taib, insya Allah mungkin ditandain nanti kita lihat bagaimana pemahaman para ulama dalam mensyarah hadis ini. Dan inti yang ingin kita sampaikan adalah apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Bahwasanya sebaik generasi adalah generasinya sahabat. Dan sebagaimana saya sebutkan tadi di awal, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memuji para sahabatnya, bukanlah pujian yang sifatnya kosong, tapi pujiannya di dalamnya ada pesan-pesan yang seakan-akan beliau berkata, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk mereka, sebaik-baik pemahaman adalah pemahaman mereka, sehingga cocokkanlah pemahaman kalian di atas pemahaman yang mereka. Walihada aslu, walihadal asli nadair adil nadairi. وأدلة من كتاب وسنة منها قال الله تعالى ومن يشكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Oleh karena itu asal yang semisal dengannya dan dalil-dalil dari Alkitab dan Sunnah yang lainnya, di antara yang semisal dari ayat yang di atas yang wajib kita mengikuti jalannya para sahabat adalah firman Allah, barang siapa yang seseorang durhaka kepada Rasulnya setelah datang kepada mereka petunjuk dan dia mengikuti selain daripada jalannya kaum mukminin, kami palingkan mereka kemana mereka berpaling dan kami masukkan mereka ke dalam neraka jahanam yang neraka jahanam merupakan sejelek-jelek tempat kembali. Wa syahid huna fi dhammi mujanamati sabilil mu'minin ila mushaqati ar-rasul istiqaqi 'ala al-wa'id asy-syadid ma anna mushaqati anna mushaqati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wahdu kafilatun bidzalika kama qala ta'ala innal ladzina kafaru wa saddu 'an sabilillah wa syaqqu ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahumul huda lan yadhurru Allahu syai'a wa sayukhbitu a'malahum. Perhatikan baik-baik. Syahid daripada ayat ini, fi dhammi mujanamati sabilil mu'minin, ketika seseorang itu menjauhi dirinya dari jalannya kaum mu'minin, ila musyaqqati rasul, dan itu adalah bentuk daripada durhaka kepada rasul, ya, maka pantas bagi mereka mendapatkan ancaman yang keras. Apa ancaman yang kerasnya? Hah? Dipalingkan kemana mereka berpaling, dan dimasukkan mereka ke dalam neraka jahanam. Bersamaan dengan durhaka kepada Rasul saja, itu sudah cukup parah dampak, ya, dan hukuman yang dia dapatkan. Apalagi dia durhaka kepada Rasul, kemudian dia memilih selain daripada jalannya, sama dua kesalahan. Allah menyebutkan ayat setelahnya, di mana orang-orang yang mereka telah durhaka kepada Rasul, apa yang mereka dapatkan? Innal ladzina kafaru, dan orang-orang kafir yang mereka telah menghalangi manusia dari jalan Allah dan mereka durhaka kepada Rasul, setelah datang kepada mereka petunjuk, ya, maka tidak akan memberikan mudarat sedikit pun, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dari pengingkaran mereka kepada Rasul, tetapi justru Allah akan hilangkan amalan-amalan mereka semuanya. Wallahu a'lam. Besok kita lanjut atau kita cukupkan? Mungkin cukup untuk saat ini, Ustaz. Kita lanjut untuk pertemuan berikutnya di hari Ahad nanti, Ustaz. Baik, jazakallah khair, Ustaz, atas materi hari ini. Silahkan bagi yang ingin bertanya bisa menyampaikan melalui Zoom langsung atau melalui komen di Facebook. Sudah ada pertanyaan, Ustaz. Bagaimana cara kita agar tidak tertipu dengan amal-amal soleh yang kita lakukan? Agar kita juga tidak memandang remeh orang lain yang masih melakukan berbagai penyimpangan, maksiat atau pemahaman yang berbeda dari kita. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita ketahui bahwasanya ilmu dan amalan soleh serta dibarengi dengan keikhlasan, ini merupakan senjata yang paling terkuat untuk membentengi diri dari penyakit-penyakit hati. Dan di antara penyakit hati adalah merasa ujub dengan apa yang dia miliki. Ya, merasa hebat, merasa tinggi, dan merasa rendah orang lain. Ini tidak lain dikarenakan kekurangan ilmunya, kekurangan akalnya, dan tidak ada keberkahan dalam ilmunya. Kita lihat orang-orang yang mereka telah memiliki ilmu yang sempurna, yang memiliki keikhlasan yang kuat. Ternukilkan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mendatangi Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, yang mana Hudzaifah adalah penyimpan rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan bentuk ketidakpercayaannya Umar bin Khattab apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah, beliau sebagai ahli jannah. Tetapi ini datang dari kekhawatiran dan ketakutan Umar bin Khattab dari apa yang beliau telah lakukan. Beliau berkata, "Ya Hudzaifah, hal sammani Nabi sallallahu alaihi wasallam minal munafiqin?" Ya Hudzaifah, apakah engkau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan saya dari kalangan orang-orang munafik? Umar bin Khattab, iya, orang yang dijamin masuk surga. Tetapi kekhawatiran beliau, bukan beliau tidak percaya dengan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah. Orang yang beriman, dia semakin khawatir pada dirinya. Dia menganggap dirinya banyak kesalahan. Dia menganggap dirinya banyak kekurangan. Dia menganggap dirinya itu masih banyak sekali ke apa, aib dan seterusnya. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, launa da munadi minas sama, innakum dakhiluna al-jannah illa rajulan wahidan lakhitu anhu. Kalau seandainya aku mendengar suara dari langit dan mereka dan suara tersebut mengatakan, semua orang yang masuk dan semua di dunia ini masuk dalam surga. Kecuali satu orang saja yang masuk surga, kata Umar bin Khattab, wallahi la khiftu anahu. Dan demi Allah, aku takut yang satu orang itu adalah saya. Begitu juga ternukilkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, akhbarus siddiq. Manusia yang paling mulia setelah para nabi dan rasul. Sallallahu salamu alaihim ajma'in. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anha, begitu indahnya hidup engkau hayat seburuk. Engkau terbang, kemudian engkau hinggap di pohon. Engkau tidak dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang beliau berkata, sungguh indahnya seseorang, ya dia adalah bulu yang tumbuh di tubuh seorang mukmin. Dia tidak dihisab dan tidak diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menangis. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam keadaan beliau telah mendengar sendiri dari mulutnya Rasul, beliau akan masuk dalam surga. Tapi ini tidak membuat beliau sombong, tidak membuat beliau angkuh. Tapi justru beliau masih khawatir pada diri beliau sendiri. Bukan keraguannya. Ini artinya kekhawatiran, bukan keraguan. Begitu juga manusia yang lebih mulia dari Abu Bakar Siddiq, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum beliau meninggal, beliau berkata, Allahumma arhamni. Allahumma arhamni, Allahumma arhamni. Ya Allah, rahmati saya, Allah. Rahmati saya, Allah. Rahmati saya, Allah. Allahumma hikni bisali, Allahumma hikni birafatil a'la. Ya Allah, golongkan saya, Allah, dengan orang-orang yang tertinggi di sisi dalam keadaan beliau adalah manusia yang paling tertinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di surganya Allah Rabbul Alamin. Tapi beliau masih berdoa kepada Allah Rabbul Alamin. Ini menunjukkan akan keikhlasan, menunjukkan kesempurnaan ilmu dan amal. Oleh karena itu, apa cara untuk kita bisa tidak tertipu dengan amalan soleh? Perkuat keikhlasan kita, perkuat ilmu kita, perbaiki amalan-amalan kita, jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hati-hati dari makarnya syaitan. Hati-hati dari permainan syaitan yang dia menanamkan ya kemagruran diri seseorang dari amalan-amalan yang dia. Ingat sebuah hadis yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna rajulan ya'mal bi'amalin ahlul jannah, ma yakuna bainahu wa bainahu ila dhira' fayasbiqu alal kitab falyamal amalan ahlul nar fayadkhulha. Ada seorang laki-laki yang dia beramal dengan amalan penghuni neraka. Tidak penghuni surga, tidak ada di antara dia dengan surga kecuali hanya beberapa jengkal saja. Kemudian di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan penghuni neraka dan mencelupkan di dalam neraka. Kenapa? Secara zahir dia beramal dengan amalan komunis. Tapi ada sesuatu penyakit dalam hatinya yang tersembunyi. Penyakit ujub, merasa hebat, merasa orang lain itu hina di bawahnya dan seterusnya. Di akhir hayatnya justru itu yang muncul. Itu yang muncul. Ya, dia menutup diri kematian hidupnya di dunia ini dengan hal-hal yang jelek. Sebaliknya, ada seorang yang beramal dengan amalan komunis neraka. Dia berbuat maksiat. Dia berbuat kezaliman. Tetapi ada sesuatu yang terbetik dalam hatinya. Penyesalan, dia menganggap dirinya hina, dia menganggap dirinya jelek, dia menganggap dirinya rusak, dia menganggap dirinya lah orang-orang yang enggak bermanfaat sedikit pun. Ya, ada tawaduk dalam dirinya, dalam hati yang paling dalam, ya bukan kita katakan, berarti betul dia buat maksiat. Saya enggak mengatakan demikian. Ada sesuatu penyesalan dalam hatinya. Dia menganggap dirinya adalah makhluk yang rendah. Nah, itulah menjadi sebab Allah terkadang memberi hidayah dengan cara yang Allah inginkan. Ya, dia sudah lelah, sudah bernikmat-nikmat hidup dia dengan dosa dan maksiat. Akhir hayatnya beberapa saat sebelum dia meninggal, dia masuk, dia berbuat istiqomah, dia bertobat dari kepada Allah dari dosa-dosa yang dia lakukan. Dan subhanallah. Ini hal yang perlu untuk kita pahami para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala ketika beliau dipuji, disanjung oleh orang. Apa kata beliau? Kata beliau, Allahumma la tu'akhidni bima yakulun. Waqfirli bima la ya'lamun. Waja'alni khairan bima yadhunun. Ini kata Abu Bakar Siddiq ketika beliau mendengar pujian. Allahumma la tu'akhidni bima yakulun. Ya Allah, jangan kau jadikan sesuatu dalam hatiku. Apa yang mereka ucapkan. Jangan sampai aku tertipu. Jangan sampai aku merasa hebat dengan pujian dan sanjungan mereka. Waj'alni khairan bima yadhunun. Ya, jadikanlah saya Allah yang lebih baik dari apa yang mereka sangka kepada saya. Kalau mereka menyangka kepada saya demikian, maka perbuatlah saya yang lebih baik dari itu, ya Allah. Permintaan kepada Allah. Nah, waghfirli bima ya'lamun. Ampunilah aku, ya Allah, apa yang mereka tidak ketahui. Subhanallah, ini kata Abu Bakar Siddiq. Ampunilah aku, ya Allah, dari apa yang mereka tidak ketahui dariku. Kenapa mereka memujiku? Karena itu yang mereka lihat dariku. Ada sesuatu yang ini dan itu dariku. Padahal Abu Bakar Siddiq zahiran wa batinan, beliau di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Allah wa'alaikum. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya. Apakah semua permasalahan agama di zaman sekarang ini bisa dikembalikan semuanya ke pendapat para ulama salaf? Bagaimana dengan posisi ulama-ulama kontemporer? Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah, secara jumlah, segala sesuatu yang terjadi di zaman ini secara jumlah, maka yaitu ada pegangannya. Di zaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam. Baik, karena memang Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya pada saat ya hidupnya Rasulullah. Tetapi Al-Qur'an itu berlaku sampai yaumul qiyamah, relevan sampai yaumul qiyamah. Nah, ketika ada perkara-perkara yang itu tidak ada di zaman dahulu, ya, kemudian ada di zaman sekarang, maka para ulama kita akan menjadikan hukum dalam permasalahan yang itu tidak pernah ada di zaman dahulu sebagaimana mereka menjadikan pokok hukumnya dengan pegangan yang sama. Dengan pegangan yang sama, yang tidak berbeda. Baik, makanya di sana ada dalam ilmu, ada disebut dengan qawaid, ada ilmu usul. Ada yang dikenal dengan qawaidul fiqhiyah, ada yang disebut dengan usulul fiqhiyah. Di dalam qawaid-qawaid tersebut dibangunlah masail yang sangat banyak di dalamnya. Misalnya kaidah, ya. Kaidah yang disebutkan oleh para ulama, ad-din mabniyun 'alal masalih wa takmiluha wa darul mafasid wa taqliluha. Agama ini dibangun di atas kemaslahatan dan menyempurnakan kemaslahatan tersebut. Dan menutup segala pintu kemudaratan dan menyedikitkan kemudaratan. Ini kaidah. Kaidah ini diambil dari Al-Quran, diambil dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jalannya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka menjadikan Al-Quran dan sunnah dalam pegangan dalam kehidupan mereka. Maka dengan satu kaidah ini, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, maka di dalamnya, di bawahnya ada ribuan masail yang terjadi. Yang masail tersebut tidak terjadi di zaman sahabat Nabi, tetapi terjadi di zaman sekarang, tapi pondasinya sudah ada. Sudah ada rumusan masalah bagaimana cara memahaminya dan menjelaskannya. Adapun ulama-ulama kontemporer yang ada pada hari ini, yang mereka berjalan di atas jalannya para imam salaf, maka mereka akan berjalan di atas usul. Mereka tidak akan berbeda. Faham di sini? Tidak akan ada dari ulama yang mereka mendatangkan sebuah pendapat yang pendapat mereka tidak dibangun di atas usul yang dimana dibangun di situ usul para imam itu salaf dalam mereka memahami agama. Kecuali ulama-ulama yang mereka keluar daripada jalurnya imam salaf. Ya, maka mereka akan punya metode sendiri dalam memahami agama. Ya, mereka akan memahami sendiri bagaimana cara memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena terputus daripada jalannya para imam salaf. Sehingga kita berdoa dan memohon kepada Allah agar Allah mencintai kita kepada para imam salaf dan Allah memberikan rezeki kepada kita dan memudahkan kita dan memberikan hidayah kepada kita untuk mengikuti jalan mereka karena mereka berada di atas sirat al-mustaqim. Nah. Baik, bagi yang ingin bertanya bisa langsung menyampaikan. Kalau tidak ada, kita akan tutup. Silakan satu pertanyaan terakhir. Mungkin tidak ada pertanyaan, Ustaz. Insya Allah kita sambung lagi untuk di hari Ahad, Ustaz. Baik, insya Allah. Ya, baik. Kita tutup, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, Ustaz.